Qalqala Kubra adalah apabila ada huruf qaf, to, ba, jim, dal yang berharokat sukun berada di akhir kalimat, maka dibaca memantul dengan kuat dan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kita baca bersama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita baca bersama ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu min waraihim muhita. Oke, kita baca bersama ya. Wallahu min waraihim muhita. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wallahu min waraihim muhita. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Oke, kita baca bersama ya. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, kita baca bersama ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.